بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين الأحباء الكرام بارك الله فيكم إن شاء الله pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali tayyib kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun kun lil yatimi kal abdir rahim. Bab, jadilah anda ketika menghadapi anak yatim seperti seorang ayah yang penyayang. Barakallahu fikum. Itu bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Yaitu menganjurkan bagi mereka, kaum lelaki, barakallahu fikum, ketika berhadapan dengan anak yatim, hendaknya anda memposisikan diri anda seperti seorang ayah terhadap anaknya, penuh dengan kasih sayang. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Paham ikhwan ya? Sehingga, ketika seseorang barakallahu fikum menanamkan di dalam hatinya, saat dia berhadapan dengan anak yatim, dia memposisikan dirinya sebagai seorang ayah, barakallahu fikum, itu akan lebih mempermudah bagi dia untuk tayyib memberikan tarbiyah, mengayomi barakallahu fikum dan memperhatikan anak yatim tadi. Ya. Beda halnya kalau dia memposisikan seperti orang lain. Paham ya? Baik. Maka apa? Maka sikap dia terhadap anak yatim tadi kurang optimal. Iya. Sikap dia terhadap anak yatim tadi kurang tulus. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Sehingga agar anda itu bisa secara optimal dan maksimal dalam berbuat baik kepada anak yatim, barakallahu fikum, ketika anda berhadapan dengan mereka, anggaplah diri anda itu seperti ayah mereka. Ya, anggaplah diri Anda itu seperti ayah mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap seorang ayah kepada anak-anaknya? Paham ya, ikhwan? Baik. Barakallahu fikum. Dan riwayat ini atau bab ini barakallahu fikum, ya tidak dikhususkan barakallahu fikum bagi kaum lelaki. Ya. Begitu juga bagi kaum wanita yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Diharapkan ketika mereka berhadapan dengan anak yatim, memposisikan diri mereka sebagai orang tua anak yatim tersebut. Barakallahu fikum. Namun kenapa di sini Imam Bukhari mengkhususkan kal abir rahim? Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan anak yatim itu kehilangan kasih sayang ayahnya. Iya. Adapun sang ibu, dia masih punya. Barakallahu fikum. Sehingga untuk menutup kekosongan yang ada, yang bercela di hati anak yatim tadi, yaitu kasih sayang seorang ayah, barakallahu fikum, itu dibebankan kepada kita semua sebagai kaum muslimin dari kalangan para rijal. Ayuhan ya. Baik, barakallahu fikum. Memposisikan diri kita seperti ayah bagi mereka. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو ابن عباس telah menghabarkan kepada kami Amr bin Abbas Abu Utsman Al-Basri Abu Utsman Al-Basri itu kunyahnya. Sodukun rubbama wahim. Sodukun rubbama wahima. Rubbama wahima. Dia adalah rawi yang soduk. Oh. Namun terkadang beliau melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Baik. Rawi yang saduk hadisnya didhaifkan atau disahihkan. Baik, yang di samping Faisal siapa namanya? Antum? Baik, Abu Ubaidah. Batang, iya. Baik. Rawi yang saduk hadisnya didhaifkan. Baik. Hadis rawi yang saduk dhaif. Kata Abu Ubaidah. Masyaallah alaik. Abdullah. Lampung. Hah? Sahih. Hadis rawi yang saduk sahih. Masyaallah alaik. Siapa lagi ini anak-anak lama ini yang sering kita kasih faedah ini? Rifki. Hadis rawi yang saduk di dhaif sudah, sahih sudah, tinggal satu. Hasan, masya Allah. Ada mengatakan dhaif, ada mengatakan sahih, ada mengatakan Hasan. Tayy, barakallahu fikum. Yang rajih yang mana ini? Yuda. Yuda yang mentarjih ini. Masya Allah. Yang mana yang rajih? Yuda. Abu Hazim. Hah? Hasan. Ahsan tak? Iya, masya Allah. Ada perkembangan nih deh ya. Barakallahu fiik. Tayyib. Ya. Rawi yang saduk, barakallahu fiikum, hadisnya disahihkan. Ya. Hah? Dihasankan. Tayyib. Berarti mencermati. Ya. Rawi yang saduk, hadisnya dihasankan. Ya Abu Ubaidah. Iya, bahaya kalau dhaif. Hah? Barakallahu fikum. Taib. Rawi yang saduk hadisnya dihasankan. Barakallahu fikum. Jadi ingat ya, faedahnya jangan salah. Qala Haddadzana Abdurrahman. Berkata Amr bin Abbas telah menghabarkan kepada kami Abdurrahman. Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman ibnu Mahdi. Ya, syaitan itu julukannya. Bagaimana ya? Abdurrahman bin Mahdi dijuluki oleh gurunya setan. Barakallahu fikum. Ya, julukannya lah setan. Barakallahu fikum. Siapa yang menjuluki beliau dengan setan, Habib? Hah? Tayyib, Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa beliau dijuluki dengan setan, Arifin? Karena beliau bisa mendeteksi penyakit hadis. Tayyib labas. Ya, jadi ketika pada satu ketika Imam Ats-Tsauri singgah barakallahu fikum di daerahnya Ibnu Mahdi, ya beliau meminta ya dari kalangan mereka seorang teman yang bisa diajak murojaah barakallahu fikum di kampung tersebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu kebiasaan mereka para ulama. Paham ya? Kalau singgah di sebuah tempat barakallahu fikum yang dicari teman murojaah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi bukan teman Facebook atau Twitter. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian didatangkanlah Abdurrahman ibnu Mahdi. Baik. Ini yang paling pintar di kampung. Barakallahu fikum. Kemudian ya terjadilah murojaah antara beliau dan ibnu Mahdi. Barakallahu fikum. Setelah selesai, ya, baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya katakan kepada kalian, datangkan kepada saya seorang insan. Iya. Tayyib. Tetapi kalian mendatangkan kepada saya seorang syaitan. Barakallahu fikum. Iya. Maknanya apa, Ikhwan? Dikarenakan beliau, Ibnu Mahdi, tayyib, sangat teliti dalam hadis. Iya. Sehingga penyakit-penyakit hadis, illah-illah hadis, yang samar sekalipun itu bisa beliau barakallahu fikum tangkap. Iya, bisa beliau deteksi barakallahu fikum. Baik, itu Ibnu Mahdi barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan kecepatan hafalan beliau dan juga dikarenakan barakallahu fikum kedalaman ilmu illah yang beliau miliki dari ilmu hadis. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri menjuluki beliau dengan syaitan barakallahu fikum. Ya, sehingga istilah setan di sini jarah atau ta'dil, Ahmad? Hah? Ta'dil, ya, bentuk rekomendasi barakallahu fikum. Ya, bukan bentuk barakallahu fikum jarah. Baik. Walaupun lafadznya ya, lafaz setan itu bermakna negatif. Paham ya, lafaznya. Baik. Namun pada kasus kali ini barakallahu fikum, lafaz syaitan yang disematkan kepada Ibnu Mahdi barakallahu fikum, tayyib, bermakna positif. Barakallahu fikum. Syaitan dengan makna lughawi. Barakallahu fikum. Bukan syaitan dengan makna hakiki. Tayyib. Asal kata dari lafaz syatona. Iya. Sesuatu yang cepat. Barakallahu fikum. Dan samar. Qala Abdurrahman ibn Mahdi sudah lewat terjemahnya. Iya. Beliau thiqatun. Imam. Haddathana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Ishaq. Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Baik. an Abi Ishaq. Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Namanya adalah Amr. Amr Ibnu Abdullah Ibni Ubaid. Amr Ibni Abdullah Ibni Ubaid. Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Muksirun. Iya, muksirun. Dan banyak mengeluarkan hadis muksirun. Tayyib. Abidun. Abidun. Ikhtalata bi akhirihi. Ikhtalata bi akhirihi. Barakallahu fikum. Iya. Beliau pikun. Di akhir barakallahu fikum menjelang wafatnya beliau. Hafalan beliau kacau. Barakallahu fikum. Sehingga beliau dimasukkan dalam kategori rawi-rawi yang mukhtalif. Paham kan ya? Baik. Rawi-rawi yang mukhtalif barakallahu fikum sebenarnya banyak penyebabnya. Iya. Bukan hanya faktor usia. Paham kan ya? Bukan hanya faktor usia, tetapi juga terkadang dikarenakan faktor barakallahu fikum tayyib musibah yang menimpa dia. Paham kan ya? Tayyib barakallahu fikum. Ketika dia ditimpa begitu banyak bencana, musibah barakallahu fikum sehingga dia tidak kuat memikul beban itu semua, akhirnya apa? Sudah buyar. Iya, hafalannya kacau barakallahu fikum. Terkadang juga yang menyebabkan seorang rawi itu kacau hafalannya adalah ketika dia mendapatkan barakallahu fikum tanggung jawab atau amanah memikul beban sebagai seorang qadhi. Paham ya? Baik, mikul urusan orang banyak. Barakallahu fikum. Iya, sehingga banyak mikir, banyak kasus, akhirnya apa? Yaitu hadisnya nyampur barakallahu fikum. Baik. Tetapi kebanyakan rawi-rawi yang mukhtalif itu dikarenakan faktor usia. Barakallahu fikum. Dan untuk rawi-rawi yang mukhtalif yang hafalannya kacau barakallahu fikum, tayyib, terkait dengan diterima atau tidak riwayatnya, mereka para ulama merinci. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama dilihat dari sisi barakallahu fikum tayyib, apakah sang rawi masih tetap menyampaikan riwayat ketika hafalannya sudah bubar atau kacau barakallahu fikum. Pertama lihat dari sisi itu. Ya. Kalau ketika barakallahu fikum hafalannya itu kacau dan bubar, kemudian keluarganya langsung ya barakallahu fikum memahami masalah tadi dan menghentikan sang rawi tadi untuk menyampaikan hadis, maka selamatlah riwayat-riwayat dia. Paham ya? Tayyib. La yadur ikhtilatuhu la yadur barakallahu fikum. Tayyib. Namun apabila barakallahu fikum keluarganya tadi atau murid-muridnya tidak mampu tayyib mencegah sang rawi tadi untuk menyampaikan riwayat setelah dia pikun barakallahu fikum, Maka apa? Maka ada perincian lagi. Iya. Taib. Murid-murid yang meriwayatkan dari sang rawi sebelum dia pikun, maka riwayatnya diterima. Paham ya? Dalam artian tidak bermasalah dari sisi ikhtilatnya. Kemudian murid-murid yang meriwayatkan dari dia setelah dia pikun, maka itulah riwayat yang ditolak. Paham ya ikhwan? Tahapannya dalam mensikapi rawi-rawi yang mukhtalif. Iya. Jadi Anda harus melihat apakah rawi ini barakallahu fikum dilindungi oleh keluarganya setelah dia pikun atau tidak. Paham ya ikhwan ya? Baik. Kalau tidak barakallahu fikum, maka dicek siapa saja yang meriwayatkan dari sang rawi sebelum dia pikun dan siapa saja yang meriwayatkan dari dia setelah dia pikun barakallahu fikum. Baik, dan itu mereka para ulama memiliki buku khusus ya barakallahu fikum. Baik, membahas tentang rawi-rawi yang mukhtalif. Barakallahu fikum. Baik, paham ikhwan ya? Itu bagaimana kita mensikapi rawi yang mukhtalif. Barakallahu fikum. Baik, sehingga di sini saya kasih PR. Ya. Saya kasih PR untuk tamatan din 3. Nah, grupnya Ustadz Habib, Ustadz Arifin, Tayyib, Ustadz Aflah, dan yang semisalnya Musron, ya, saya kasih PR, tolong dicarikan nama-nama rawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i sebelum dia pikun dan setelah dia pikun, ya. Tolong dicari. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian untuk din 2 yang mau membantu saya persilakan. Ya. Untuk din 2 yang sudah mengerti bagaimana cara mencarinya, barakallahu fikum, saya persilakan untuk membantu mencari nama-nama rawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i sebelum pikun dan setelah pikun. Paham ya, kawan? Syaib? Hah? Hey. Insya Allah tahu ya, nyarinya gimana? Barakallahu fikum. Tinggal antum lihat di maktabah ada kutubur rijal. Tahdhibu tahdhib, tahdhibul kamal, barakallahu fikum ya. Itu maktabah di sana, jangan nganggur barakallahu fikum ya, dibongkar-bongkar itu. Bukan dibongkar-bongkar begitu saja, bukan. Maksudnya ya dicari faedah darinya barakallahu fikum. Kasihan itu. Buku-bukunya berdebu barakallahu fikum ya. Saya sangat jarang saya melihat thalabah yang menyentuhnya barakallahu fikum. Saya sehingga masih banyak yang perawan itu buku-bukunya barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Tolong dicarikan. Malam besok, baik, kita lihat. Barakallahu fikum. Kita cari sama-sama. Baik. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza, berkata Abu Ishaq, aku mendengar dari Abdurrahman bin Abza. Barakallahu fikum. Baik, Abdurrahman bin Abza ini maula Nafi' ibn al-Harith. Baik, dia ini adalah mantan budaknya Nafi' bin Harith. Qala Imam Adz-Dzahabi fil Kashif. Imam Adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitab beliau Al-Kashif. Al-Kashif ini setingkat dengan takribu tahdzib miliknya Al-Hafidz. Iya. Menghukumi seorang rawi secara ringkas. Itu hukumnya Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan tentang Abdurrahman bin Abza, mukhtalafun fi suhbatihi. Diperselisihkan barakallahu fikum. Tayyib, keadaannya sebagai seorang sahabi atau bukan? Itu diperselisihkan. Apakah Abdurrahman ini sahabi atau bukan? Barakallahu fikum. Tayyib. Warajjaha Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar merajihkan annahu as-sahabi. Iya. Beliau mengatakan sahabiyun shaghir. Sahabiyun shaghir. Barakallahu fikum. Tayyib. Lisubuti ru'yatuhu atau ru'yatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan telah tetap bahwasanya Abdurrahman bin Abza pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Abdurrahman bin Abza ini ditunjuk barakallahu fikum oleh tuannya barakallahu fikum sebagai pengganti tuannya untuk mengurusi kota Mekah ketika tuannya ada urusan dipanggil oleh Umar. Iya. Yaitu Nafi' bin Harits ketika dipanggil oleh Umar menghadap kepada khalifah, maka dia menunjuk penggantinya adalah mantan budaknya Abdurrahman bin Abza. Ketika Umar bertanya, "Man istakhlafta al-Makkah?" Siapa yang kamu tunjuk menggantikan kamu untuk mengatur kota Mekah sementara waktu? Ibnu Abza, dia mengatakan. "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Umar enggak pernah mendengar nama ini dalam jajaran pemerintahan. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Tidak mengetahui bagaimana kinerjanya dan barakallahu fikum, tayyib, prestasinya sehingga nama yang asing bagi Umar. Enggak pernah dengar siapa itu Ibnu Abza? Enggak pernah dengar saya. Kemudian dia mengatakan maula min mawalina. Ya mantan budak kami. Ibnu Umar agak sedikit apa? Barakallahu fikum. Iya. Agak sedikit heran. Iya. Istakhlafta al-Makkah. Tayyib, maula min mawalikum. Kamu menunjuk mengatur kota Mekah mantan budak. Tayyib, agak sedikit mengingkari. Kemudian Nafi bin Harits menjelaskan setelah itu alasan kenapa menunjuk Ibnu Abza. Tayyib, dikarenakan dia hafidzul Quran, tayyib, wa ya'rif al-faraid. Iya, dikarenakan dia hafal Al-Quran dan pakar dalam masalah ilmu waris. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Umar mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab, tayyib, aqwam wa yabau bihi akharu. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan akan merendahkan derajat orang lain dengan Al-Quran pula. Setelah itu baru Umar barakallahu fikum merasa lega dan menerima alasan Nafi'. Dan ternyata setelah itu Ibnu Abza menunjukkan prestasi yang bagus, kinerja yang bagus. Iya. Dia bukan hanya dipakai barakallahu fikum pada masa pemerintahan Umar saja, tapi pada masa Ali pun Ibnu Abza tetap dipakai dalam pemerintahan. Iya, tapi untuk mengatur daerah Khurasan. Barakallahu fikum. Baik. Itulah yang menunjukkan barakallahu fikum bagaimana keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Iya. Orang yang secara kasta, secara nasab, secara fisik barakallahu fikum mungkin tidak dipandang oleh manusia, mungkin tidak dianggap oleh manusia, namun dengan ilmu agama yang dia miliki barakallahu fikum, tayyib, itu akan mengangkat derajatnya. Paham ya? Hai, barakallahu fikum. Sehingga mereka-mereka yang secara barakallahu fikum duniawi mungkin tidak dipandang oleh manusia, ya, secara nasab, nasabnya barakallahu fikum enggak jelas, ya. Taib. Barakallahu fikum. Dari sisi kekayaan juga enggak ada, dia orang miskin. Dari sisi fisik juga enggak ada yang bisa diambil. Pak Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Maka solusinya Pak Ikhwan al-ilm. Ya, untuk menutupi kekurangan tadi adalah dengan ilmu. Barakallahu fikum. Dengan ilmu agama. Baik. Qala Daud, berkata Daud. Daud di sini adalah Nabi Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Daud an-Nabi. Nabi Daud memberikan pesan. Kun lil yatimi kal abir rahim. Kata beliau. Jadilah anda terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang menyayanginya. Wa'lam. Ketahuilah, kata beliau. Annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Sesungguhnya anda ketika anda menanam sesuatu, maka itulah yang akan anda petik. Paham ya? Itu barakallahu fikum ucapan Nabi Daud alaihissalam. Iya, seseorang itu akan memetik hasil apa yang dia tanam. Barang siapa yang menabur benih, maka dia akan menuai hasil. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ketika dia barakallahu fikum semasa hidupnya biasa mengayomi anak yatim, biasa menyayangi anak yatim seperti anaknya sendiri barakallahu fikum, nanti setelah dia tiada, maka anak-anaknya juga akan ada yang memperhatikan. Iya. Anak-anaknya juga akan ada yang mengayomi dan menyayanginya barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Sehingga kasih sayang barakallahu fikum kita kepada anak yatim itu bukan hanya kembali kepada kita pribadi. Iya. Selain orang yang menyayangi anak yatim tadi dikatakan Rasul, ana wa kafil yatim fil jannah. Hakada barakallahu fikum. Dia mendapatkan apa? Posisi yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Namun manfaatnya juga bisa dirasakan oleh anak-anak anaknya. Bayangkan ya. Baik, ketika dia telah tiada, maka mesti akan ada orang yang akan mengayomi dan menyayangi anak-anaknya barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia mengatakan ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Iya. Betapa jeleknya orang yang fakir setelah kaya. Itu kata beliau. Iya. Orang yang tadinya kaya raya barakallahu fikum, penuh dengan tayyib keglamoran dunia, setelah itu dia bangkrut, failit, iya, menjadi orang yang fakir barakallahu fikum, bahkan pakaian yang melekat di tubuhnya saja bukan punya dia. Semuanya apa? Hutang. Iya. Semuanya hutang barakallahu fikum. Baik. Dan semuanya mau disita sama yang berhak. Sama yang berwajib barakallahu fikum. Itu adalah keadaan yang sangat-sangat jelek. Ya, sangat-sangat menyedihkan barakallahu fikum. Ditinjau dari barakallahu fikum zatnya. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun pada hakikatnya peristiwa yang demikian itu ada hikmahnya. Paham Fad ya? Ada hikmahnya barakallahu fikum. Namun di sini kalam Imam kalam Nabi Daud barakallahu fikum terkait dengan apa? Dengan keadaan orang yang mendapati peristiwa tadi. Iya. Perasaan dia ketika dia jatuh fakir setelah kaya raya barakallahu fikum mesti akan tersiksa. Iya. Barakallahu fikum. Malunya luar biasa. Paham Fad ya? Baik. Yang biasanya jalan itu dengan gagah, dengan petantang, petenteng, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, dia jalan di komplek perumahannya itu, Masya Allah. Seolah punya dia semua itu. Hah? Mampu kalau dia mau beli itu. Barakallahu fikum. Namun, barakallahu fikum, dia jatuh bangkrut. Ya, saya jamin orang itu tidak akan berani lagi jalan dengan apa? Dengan petantang petenteng, dengan bergaya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau orang yang tidak kuat, barakallahu fikum, bisa apa? Bisa stres, gila. Barakallahu fikum. Baik. Itu ucapan Nabi Daud barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wa aktsar min dzalik au aqbah min dzalik, namun ada yang lebih jelek lagi. Ya. Ada yang lebih parah lagi daripada orang yang fakir setelah kaya. Ada yang lebih jelek barakallahu fikum. Apa itu? Ad-dhalalatu ba'dal huda. Ya. Ad-dhalalatu ba'dal huda. Orangnya itu menjadi sesat setelah dia mendapat petunjuk. Barakallahu. Itu lebih parah. Ya, itu lebih menyakitkan. Barakallahu fikum. Daripada orang yang fakir setelah kaya. Paham ya? Baik. Dulunya dia dikenal sebagai seorang talibul ilm. Ya, mujtahid. Barakallahu fikum. Sangat bersungguh-sungguh, sangat semangat, luar biasa. Paham Ifan ya? Namun setelah itu barakallahu fikum, ya, dia berubah menjadi orang yang awam, ka awamin nas barakallahu fikum, sampai tidak tersisa atar ilmu sedikit pun pada dia, yang dulunya zulihya, jenggotnya panjang, ya. Disisir rapi barakallahu fikum dengan kolan sua putih yang bersih masyaallah, ya, menggunakan baju jubah gamis masyaallah barakallahu fikum. Tayyib. Namun setelah itu dia sesat barakallahu fikum, ya, sehingga tidak tersisa lagi. Jenggotnya dicukur, yang dulunya pakai kolan sua sekarang pakai topi koboi. Barakallahu fikum, yang tadinya pakai baju gamis sekarang pakai baju jengkis. Ya, yang tadinya pakai sirwal sekarang pakai lepis. Masyaallah. Ya. Semuanya serba klimis dan tipis. Masyaallah. Paham ya? Itu apa? Itu lebih menyakitkan. Paham ya? Kalau ada seorang yang sesat barakallahu fikum setelah dia mendapatkan petunjuk, ihdharu min, hati-hati. Paham kan ya? Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Barakallahu fikum. Nahnu fin ni'mah al'an. Kita sekarang berada di dalam nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Itu lebih menyakitkan daripada jatuh miskin. Kemudian beliau mengatakan wa idza wa'atta sahibaka fa anjis lahu ma wa'adtahu, dan apabila engkau berjanji kepada temanmu maka penuhi. Ya, janji tersebut barakallahu fikum jangan dilanggar, jangan diingkari barakallahu fikum. Kalau Anda memiliki uzur, hendaknya Anda menyampaikan. Paham Ifan ya? Ketika kita sudah berjanji dengan teman barakallahu fikum, maka sebagai seorang rijal, ya, tayyib, sebagai seorang laki-laki pantang untuk menyelisihi janji. Paham ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Selama ya Pak ikhwan, selama janjinya dalam perkara kebaikan atau yang mubah. Paham ya? Tapi kalau janjinya dalam perkara yang haram, la yajuz. Paham ya? Riwayat ini tidak bisa digunakan. Ya. Hai. Barakallahu fikum. Janjinya apa? Janjinya nanti kalau program luwoh selesai, tayyib, kita ketemu. Nah, siapa yang kita ini? Dia sama pacarnya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau liburan Ramadan nanti kita ketemu barakallahu fikum. Kan sudah janji Ustaz. Katanya janji harus ditepati barakallahu fikum. Itu perkara yang haram. Paham kan ya? la yajuz, tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Atau juga dia mengatakan, nanti kalau saya sudah tamat program lughah, ya, sayyib, kalian semua saya traktir. Kemana? Hah? Iya. Minum pil kuplu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ini tidak boleh dikerjakan. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Kecuali kalau janji tadi dalam perkara kebaikan atau dalam perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Kalau Anda tidak mampu atau ada uzur, Anda langsung memberikan keterangan kepada teman Anda. Iya. Afwan ya akhi. Tayyib. Anda tidak bisa untuk janji yang kemarin. Tayyib. Mungkin ditunda lain kali. Barakallahu fikum. Afwan ya. Jangan dibiarkan mengambang. Fa in la taf'al yurisu atau yurasu bainaka wa bainahu adawa. Kalau kamu tidak memenuhi janjimu tadi kepada temanmu, maka itu akan menimbulkan permusuhan antara engkau dan sahabatmu. Paham ikhwan ya? Baik, yang tadinya teman dekat, barakallahu fikum, gara-gara temannya dikhianati, janjinya tidak ditepati, maka berubah persahabatan menjadi permusuhan. Wa ta'awadz billah min sahibin idza dzakarta lam yu'inka wa idza wa in nasita lam yudzakkirka. Dan hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah dari seorang teman yang apabila engkau menyebutkan kepada dia sebuah urusan, dia enggak mau bantu. Iya. Anda curhat sama teman tadi, barakallahu fikum. Ya akhi, ana ini kok akhir-akhir ini kiriman seret gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah 3 bulan ini enggak dikirim. Baik. Ana enggak tahu ini gimana kelanjutan dalam thalabul ilm ini. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Baik. Dia temannya tadi barakallahu fikum cuek-cuek saja. Ya. Barakallahu fikum. Makanya antum, ya. Baik. Kerja, jangan nyantai saja, ya. Nunggu kiriman dari orang. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Makanya kerja. Baik. Ya tidak ada barakallahu fikum simpati atau empati sedikit pun kepada temannya tadi. Maka kita minta perlindungan dari Allah dari tipe teman yang demikian. Iya. Tipe teman yang enggak peduli dengan teman. Barakallahu fikum. Paham Ivan ya? Baik. Seharusnya apa? Ya paling tidak kalaupun dia tidak mampu membantu secara materi, paling tidak dia membantu secara moral, secara moral. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wa inna sita lam yudzakirka, dan kalau kamu lupa dengan urusan tadi, dia tidak mau mengingatkan. Barakallahu fikum. Ya, itu tipe teman-teman yang jelek. Barakallahu fikum. Harus dijauhi dan banyak doa kepada Allah. Baik, agar dilindungi dari tipe teman-teman yang demikian. Barakallahu fikum. Itu wasiat Nabi Daud alaihissalam kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kalau janji untuk menikahi seseorang, apakah harus dipenuhi? Nah, itu. Hah? Kalau sudah janji untuk menikahi, ya gimana lagi? Barakallahu fikum. Antum sudah janji. Janji adalah janji. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Menikahi orang lain itu maksiat atau perkara kebaikan? Hah? Kebaikan sama ya. Masya Allah. Barakallah. Iya. Baik. Barakallah. Kami faham ya. Ya. Gimana lagi? Antum sudah berjanji. Ya. Penuhi. Iya. Dik. Nanti kalau abang sudah tamat program din. Iya. jangan lupa. Iya, barakallahu fikum. Segantang dua gantang ya, barakallahu fikum. Baik, siapkan saja, abang akan datang melamar adik. Ya sudah, barakallahu fikum. Penuhi janji Anda. Baik, namun barakallahu fikum dengan syarat. Ya, dengan persyaratan taib siap untuk barakallahu fikum taat kepada suaminya. Baik, ini ada pertanyaan, tolong dinasihati kepada santri yang setiap taklim tidak memakai kopiah. Tidak pernah memakai kopiah atau sorban kecuali taklimnya Ustaz Afifuddin baru memakainya. Hah? Siapa itu orangnya itu? Hah? Hei, dipakai ya. Barakallahu fikum. Itu tanbih yang bagus dari temannya ya. Barakallahu fikum. Enggak pengen antum itu barakallahu fikum kayak preman. Barakallahu fikum. Sehingga ketika di majelis taklim dianjurkan ya pakai kolansuanya atau imamahnya, barakallahu fikum. Ganteng-ganteng insyaallah. Hei, barakallahu fikum. Jangan takut rusak rambutnya ya, enggak rusak insyaallah. Mabruk, mabruk. Memberikan apa ini? Bolehkah memberikan hadiah kepada sepupu yang bukan mahram? Apa hukumnya? Ya, kalau laki-laki tidak masalah, barakallahu fikum, kasih saja hadiah. Ya, tapi kalau perempuan, wah itu macam-macam barakallahu fikum. Ya, baik. Akan dipahami macam-macam barakallahu fikum. Baik. Tetapi kalau untuk sebuah kemaslahatan tidak mengapa. Apakah hukum mengintip orang yang sedang di dalam kamar mandi? Karena yang di kamar mandi lama sekali, tidak boleh. Amin ya. Baik. Barakallahu fikum. Kalau temannya lama, baik, skut. Barakallahu fikum. Kalau temannya lama di dalam kamar mandi, barakallahu fikum, tayyib, maka tidak diperkenankan Anda untuk mengintip. Iya, haram, barakallahu fikum, melihat aurat orang lain. Ayuhan ya. Adab yang tepat atau cara yang tepat Anda mengetuk pintunya, ditanya, iya. Ada orang atau tidak? Barakallahu fikum. Ada. Ya sudah, tunggu. Ayuhan ya. Hei. Cepat ya akhi, banyak yang ngantri. Oh iya, sabar. Ya, sabar. Paham Ivan ya? Hei, itu cara yang tepat. Jadi bukan dengan mengintip. Ada orangnya enggak ya? Wah, barakallahu fikum. Bahaya itu. Hei, khatir. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam suwab. Nantahi bihal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.